Cantik dipanggil dari belakang sana, Tata Veronica dan The Angel. Cepet banget, Pak Sija. Ayo ta, sini ta, sama siapa? Saake anak ewang diplorok, awet kulit kakinya dicopot sekalian ya. Tinggal tulang dong. Iya, inilah duo nyeker bersama The Angel malam hari ini. Duo nyeker, Edot Arisna, silahkan Edot Arisna sebelah sini. Yuk. Masya Allah. Ya. Don't do this, don't do this. Don't try this at home. Only just artinya, for children. Hah? Artinya. Jangan dicoba di rumah ya. Kelihatan tinggi. Saya gitu loh. Saya kebanyakan minum susu. Dan menyusui. Dan menyusui. Iya. Kali ini spesial buat yang di sini. Sudah Mbak Ana? Sudah. Ya ah. Duo nyeker. Temanya video syuting.